Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kalian di sini adalah prajurit komando siapapun juga. Ikuti saya. Komando! Komando! Komando! Ya. Patriotku, idamanku, sejaman silih berganti. Yang ada hanyalah mimpi. Setiap saat berusaha, mohon pada Tuhan. Sorry. sepanjang.